ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، jamaah salat subuh di Masjid Ammar bin Yasir Tarakan, hafizakumullah. Untuk pertemuan kita kali ini subuh Selasa 24 Desember tahun 2024, materi yang akan disampaikan itu terkait dengan bab fikih. Terkait bab fikih yang akan kita angkat adalah sebuah kaidah. Kaidah itu rumusan yang dibuat berdasarkan beberapa kasus sehingga dapat digunakan untuk kasus-kasus lain yang serupa. Itu disebut dengan apa? Kaidah. Memahami kaidah itu penting, karena dengan memahami dan menguasai satu kaidah itu akan membantu menyelesaikan banyak kasus. Nah, yang menyusunnya siapa? Para ulama. Disusun dari apa? Ya, dari dalil-dalil, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu akan memudahkan, akan banyak membantu. Nah, di antara kaidah yang disebutkan para ulama adalah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang sudah diyakini menjadi sebuah keyakinan itu tidak bisa diubah, jangan diganti, hanya karena sebab yang sifatnya masih ragu. Ini sudah pasti, sudah pasti A, kemudian muncul keraguan A atau B. Nah, agama kita mengajarkan kaidah jangan pedulikan yang ragu itu, yakinnya kan A. Ini yang disebut dengan al-yaqinu, keyakinan, la yazulu, tidak dapat dihilangkan atau diubah dengan hanya sedikit keraguan. Kalau dalam bahasa yang lain, sesuatu yang sudah pasti itu jangan ditukar dengan yang sifatnya spekulasi. Sudah pasti yang ini, ambil yang pasti-pasti saja. Yang spekulasi tinggalkan. Tinggalkan. Kaidah ini itu diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain adalah hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih, bahwa syukiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salatihi. Ada orang datang bertanya, melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia salat, di tengah-tengah salat yukhayyalu ilaihi, terbayang annahu yajidu asy-syai'a fi shalati. Dia merasa buang angin. Ya. Kalau kejadiannya seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Tetap melanjutkan salat atau dia batalkan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, la yansarif. Tidak boleh dia tinggalkan salat. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kecuali kalau dia sudah mendengar ada suara bunyi dari buang angin itu, au yajida rihan, atau dia mencium baunya. Orang sholat perasaannya buang angin ini, ya kalau bahasa Indonesia kentut. Dia sholat, di tengah-tengah sholat muncul perasaan seperti itu, buang angin ini. Tapi ragu, buang angin enggak tadi ya? Ah, jangan-jangan buang angin. Kalau saya teruskan nanti sholatnya tidak sah. Tapi perasaan enggak. Ya. Sayanglah, sudah sholat kalau dibatalkan. Nah, bagi yang mengalami hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yansarif. Jangan dia berhenti meninggalkan sholat. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suara, bunyinya itu memang ada. Aw yajida rihan, atau dia mencium bau. Maka para ulama kemudian membuat kaidah seperti yang kita sebutkan di depan. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Kalau itu sesuatu yang yakin, ya jangan digeser hanya karena keraguan. Dia kan yakin sudah sholat. Dia yakin sebelum sholat sudah berwudu. Maka keyakinannya yang sudah berwudu, keyakinannya yang sedang dalam keadaan sholat, ini gak bisa diganggu. Hanya karena kan, hanya karena sesuatu yang masih dia itu ragu. Kecuali kalau dia yakin, yakin buang angin, batalkan sholatnya. Ya. Yang yakin ini bisa dibatalkan dengan yang yakin juga. Ya. Nah, keyakinan itu bagaimana digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sesuatu yang pasti dengan dia mendengar bunyi atau dia mencium bau. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Dalil yang kedua, ya, adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian salat kemudian ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, lupa atau konsentrasinya pecah, fokusnya hilang sampai dia bingung gitu dalam salat, tiga, empat, misalnya. Itu kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Dan itu sering dialami dan sering terjadi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, falyatrahi syakka, buang yang ragu, wal yabni ala mastayqana, ya. Dan hendaknya dia melanjutkan salatnya dengan dasar keyakinan yang ada. Dalam riwayat yang lain, ya, falyabni ala thalathin wal yasjud sajdataini qabla an yusallim. Ya. Kalau dia ragu salatnya ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka hendaknya dia laksanakan salat itu dengan sesuatu yang yakin, yaitu apa? Tiga rakaat. Tapi setelah itu dia dua kali sujud, sujud sahwi namanya, sebelum salam. Ini sholat ragu. 4, 3. Ya. Kalau secara hitungan, rakaat keempat atau rakaat ketiga, mana yang yakin? Yang yakin itu rakaat ketiga. Yang bikin ragu kan yang keempat. Ini yang keempat atau bukan? Ya. Gak mungkin dong dibalik. Ya. Yang yakin empat, yang ragu tiga. Wong angkanya lebih kecil tiga. Angkanya itu lebih kecil tiga. Maka yang tiga ini sudah pasti nih, pasti yakin. Yang empat itu yang ragu. Maka berdasarkan kaidah tadi, apalagi ada dalil yang secara khusus menjelaskan, ya dia syaratnya berdasarkan angka yang terkecil, 3 rakaat. Ya. Dan seperti itulah semua ibadah yang kaitannya dengan angka atau jumlah. Kalau dia ragu, ambil yang paling kecil. Tawaf Ka'bah. Di tengah-tengah tawaf, dia bingung ini. Ini sudah 5 atau 4 ini, 5 atau 4 ini. Kembali ke kaidah tadi. Gunakan yang pasti. Ambil yang yakin. Apa itu? Bilangan terkecil. Ya. Bilangan terkecilnya antara 4 dan 5 adalah 4. Berarti sudah tawafnya baru 4. Lanjut yang kelima, 6 sampai akhir 7. Ya. Lempar jamarat ketika haji. Dia bawa batu, itu ada cadangannya juga. Tapi pas dia lempar harusnya 7 butir. Dengan 7 kali lemparan dia bingung. Ini sudah yang terakhir atau masih yang ke-6? 7, 6. Ah, berdasarkan kaidah tadi, yakini yang ke-6. Ya, berarti 1 kali lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Sehingga kaidah yang disebutkan para ulama itu kaidah yang sangat berharga sekali, kaidah yang sangat penting. Ya. Contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ya. Dari hal yang kaitannya tentang bersuci, ya. Wudhu misalkan. Kalau seseorang itu bingung, tadi sudah berwudhu ataukah belum? Saya ulangi, sudah wudhu atau belum? Bingung. Maka berdasarkan kaidah tadi, dia dinyatakan sudah berwudhu atau belum? Abu Yusuf belum. Iya. Karena yang yakin itu belum. Sudah berwudu itu yang ragu. Tapi kalau dia yakin berwudu, sudah batal ataukah belum? Yang yakin wudunya atau sudah batalnya? Wudunya. Yakin tadi sudah wudu, tapi udah batal atau belum ya? Misalkan dia wudu sebelum maghrib dia wudu, ya. Kemudian menjelang isya dia ingat, tadi sudah batal belum? Jangan-jangan sudah, tapi saya lupa. Tapi perasaan belum. Dia bangun di atas keyakinan bahwa tapi sudah wudu kan? Oh, kalau wudu sudah pasti itu tadi saya masih ingat di tempat wudu. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Taryono sebelum maghrib. Ya. Bahkan kami bercanda juga, sempat ada satu ikhwan datang. Kalau wudhu saya yakin itu tadi sudah. Cuma yang saya bingungkan itu batal atau belum? Belum. Belum batal. Ya. Masalah sholat tadi juga sudah contohnya. Ya. Sama juga dengan pakaian yang digunakan atau tempat yang dipakai. Ketika ragu baju ini kena najis atau tidak. Tempat sholat yang dipakai, ini ada najisnya ataukah tidak. Maka ulama membuat aturan, sebuah kaidah, al-aslu fil asyai at-taharatu. Ya. Pada dasarnya, benda, barang, tempat yang ada di sekitar kita itu suci. Maka tidak boleh kita menyatakan pakaian ini kena najis, tempat ini ada najisnya, kecuali ada bukti yang pasti. Kalau tidak ada bukti, yakini itu suci. Ya. Orang mau sholat, inginnya pakai sarung, atau kalau perempuan inginnya pakai mukena. Dia musafir, singgah di sebuah masjid. Di situ ada tumpukan sarung, tumpukan mukena. Pakai sarungnya untuk yang laki-laki, pakai mukenanya untuk yang perempuan. Kalau dia ingin menggunakan mukena, jangan sampai dibuat ragu. Wah, jangan-jangan ada najisnya. Gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu benda itu pada dasarnya suci. Tidak bisa hukum itu kemudian kita geser hanya karena ya kebimbangan atau keragu-raguan. Ya. Termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kaidah ini. Ya. Kaitannya dengan hidup berumah tangga. Kasusnya kan sering terjadi. Dia lupa. Istrinya juga lupa. Sudah menjatuhkan kalimat talak atau belum? Debat ribut, ribut. Sama-sama emosi nih. Setelah sadar, tadi saya sudah bilang menceraikan kamu atau belum? Wah, saya juga tidak tahu saya ini. Tapi kayaknya ingat-ingat, saya ceraikan kamu. Tapi saya lupa juga. Terucap tidak kata-kata cerai itu? Ya kita kembali ke hukum asal. Itu istrimu. Tidak ada kata cerai itu terucap. Kenapa? Karena dia ragu kalimat cerai itu terucap ataukah tidak. Sementara statusnya sebagai seorang istri itu sudah pasti. Ya. Yang jelas, ya, segala sesuatu itu kita memilih yang pasti. Jangan sampai kemudian berspekulasi. Ya. Dan itu bukan cuma terkait dengan urusan agama. Bahkan terkait dengan urusan dunia pun, bentuk karakter untuk mengutamakan dan memilih hal-hal yang pasti, ya. Jangan hanya gara-gara mengikuti perasaan suka yang spekulasi-spekulasi, karena seringkali yang spekulasi itu juga hasilnya mengecewakan. Pilih yang pasti saja. Orang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, jalurnya yang pasti itu sudah ada, jelas. Ya. Jangan karena mengikuti perasaan ingin coba-coba cari jalan yang lain yang sifatnya alternatif, belum pasti, ya, hanya mengikuti katanya dan katanya. Kalau dalam hukum agama, ambil yang jalurnya pasti. Ya. Walaupun alasannya, wah saya suka dengan yang tantangan-tantangan. Begitu. Saya ingin mencari jalur yang baru sehingga tidak membosankan. Tapi ingat, itu namanya spekulasi. Ya. Jangan biasakan yang seperti itu. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, itu nanti akhirnya susah untuk ditinggalkan. Dalam dunia usaha, ya, ambil yang pasti, jangan yang sifatnya spekulasi. Contohnya apa? Usaha air isi ulang. Ini contoh, ini nggak ada yang punya usaha air isi ulang di sini kan? Di sini nggak ada. Saya kasih contoh air isi ulang karena apa? Ini contoh yang mudah saya kira. Air isi ulang. Kalau secara aturan air usaha air isi ulang ini kan tetap harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait, dinas kesehatan, ya, dan itu berdasarkan apa rekomendasi misalkan dari laboratorium kesehatan daerah Labkesda, bahwa air yang didistribusikan itu memang layak dan tidak ada masalah. Dicek, dites, ya, air sebelum dimasukkan ke mesin dengan air hasil dari apa mesin dites, keluar rekomendasi bagus, layak, akhirnya diterbitkanlah surat rekomendasi. Ini kan pasti. Yang spekulasi apa? Ah, aman saja itu, air-air bagus, dicicip rasanya enak, gak usah susah-susah ke laboratorium, 570.000. Itu tes dari laboratorium kesehatan kan sekarang di tempat kami di Yogyakarta itu 570.000. Ya. Ah, sayang eman-eman keluar uang banyak 570.000 itu. Tapi andaikan usaha air isi ulang itu tidak terdaftar dan tidak dapat rekomendasi dari dinas kesehatan, itu nanti bisa ditutup. Ya. Kalau terjadi apa-apa bisa diperkarakan. Pilih yang mana? Yang sudah pasti dengan konsekuensi mengeluarkan biaya atau yang spekulasi? Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Sama juga dengan berkendara. Ya kan? Pakai helm ataukah tidak pakai helm? Ya kan? Kalau pakai helm itu kan sudah pasti satu taat aturan. Asalkan helmnya standar juga. Satu taat aturan, dua memang melindungi kepala. Ya. Yakin aman. Kalau tidak pakai helm spekulasi antara selamat atau tidak selamat, lancar ataukah tidak lancar. Ya. Udahlah pakai helm. Kenapa sih susahnya? Nah, sehingga al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin itu jangan sampai ya, digeser, dihilangkan hanya karena sebuah keraguan-raguan. Kecuali kalau yakin dengan yakin, silakan. Ya. Nah, kita dalam kehidupan berinteraksi itu juga penting menerapkan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Dalam berinteraksi suami dan istri, ya. Sudah berumah tangga 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, udah punya anak 1, 2, 3, ya. Jangan karena 1, 2 hal yang masih belum dipastikan dan itu masih sebatas kecurigaan, itu kemudian menghilangkan rasa cinta dan membuang rasa percaya di antara suami dan istri. Ya. Ketika seorang suami pulang dari tempat bekerja, masuk ke rumah, wajahnya susah, diem aja. Istrinya ngajak bicara, tidak direspon. Istri perasaannya seperti didiamkan. Di situ muncul keraguan. Suami saya ini masih cinta atau sudah tidak cinta lagi. Jangan terbawa perasaan, wahai istri, itu suamimu yang sudah 10 tahun berhidup berumah tangga, 15 tahun hidup bersama, sudah punya anak kalian berdua. Jangan hanya karena 1-2 sikap seperti itu terus muncul keraguan-raguan. Jangan-jangan. Akhirnya serba curiga. Yakinlah, itu suamimu yang sayang, cinta. Mungkin karena dia banyak masalah, mungkin karena dia baru dapat teguran dan dimarah oleh pimpinan, mungkin dan seterusnya. Sudah, dengan enggak, dia tetap sayang sama saya. Udah, begitu. Sebaliknya pun sama. Ya. Ketika seorang suami, ya, ada perasaan curiga pada istrinya. Ya. Kok istrinya lain sikapnya? Senyum-senyum sendiri, tertawa-tertawa sendiri, kayaknya bahagia. Gitu. Dikit-dikit buka handphone, ya, tutup, senyum, buka handphone lagi. Ya seorang suami gak usah curiga. Jangan-jangan dia menghubungi mantannya. Gitu. Tahu-tahu sendiri. Oh, gak ada bukti kok. Ya. Kalaupun diperiksa HP-nya, gak ada nomor asing, gak ada chatting dengan seorang laki-laki. Terus ngapain dia senyum-senyum sendiri? Ya mungkin. Ya. Dia baru bahagia karena baru dapat tips membersihkan wajan tanpa merusak teflonnya itu, ya kan? Mungkin dia dapat tips tentang menghilangkan kerak, ya, kapur di lantai kamar mandinya. Mungkin nggak usah serba curiga lah, gitu. Pergi, kamu mau kemana? Gitu. Ini ikut taklim. Ah, jangan belok kanan. Enggak. Ayo, hati-hati kamu. Tidak. Ini handphonenya dipasang GPS. Ya. Atau sebaliknya istrinya yang pasang GPS di HP suaminya. Serba curiga terus. Oh jelas. Abu Yusuf ini tugasnya di rumah sakit Bayangkara. Mau kemana lagi? Ya, tidak punya Abi, pasang GPS. Kendaraan pasang GPS. Hidup dalam keraguan-raguan. Hidup dalam kecurigaan itu tidak menyenangkan sedikit pun. Sudah, kembali ke hukum asal. Yakin itu pasangan hidupmu yang saling mencintai. Ya. Sama juga, mohon maaf kalau kita dalam hal kehidupan berukhuwah. Ya. Kalau ada 1, 2, 3 di antara kita itu tidak hadir, tidak terlihat dalam beberapa kegiatan, sebelum ada bukti yakin, jangan ragukan dia sebagai saudaramu. Ya. Jangan ragukan dia sebagai seorang salafi. Ya. Hanya gara-gara berbulan-bulan gak pernah kelihatan, dihubungi tidak menjawab. Nah, dia itu sudah. Jangan ambil kesimpulan terburu-buru. Wah, sudah futur dia itu, sudah nggak mau gabung sama kita lagi di sesama salafi. Jangan. Pada dasar kita kan yakin. Kalau itu saudara kita satu manhaj. Tapi berapa bulan nggak kelihatan? Itu masih keraguan-raguan itu. Apa buktinya? Nggak ada buktinya. Cuma hanya gara-gara. Ya 3 bulan ini gak kelihatan. Ya mungkin dalam 3 bulan ini dia tidak ada di Tarakan. Mungkin dia pulang kampung. Ya. Ada satu pengalaman. Ya. Terkait hal ini. Mungkin saya pernah ceritakan di sini, tapi tidak mengapa. Diulang lagi. Ada satu saudara kita, seorang salafi. Itu berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun itu tidak terlihat dalam berbagai kegiatan. Taklim tidak, gotong royong kerja bakti tidak, gak pernah kelihatan. Sampai kemudian ada statement dari 1-2 orang itu, si fulan itu, sudah futur si fulan ini begini-begini, difonis. Ya. Tapi ada kawan kita yang satu mendengar percakapan itu langsung meluruskan, kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Sampai kamu bicara jelek seperti itu. Akhirnya diterangkan kenapa si fulan ini sudah 1 tahun tidak terlihat dalam banyak kegiatan, termasuk taklim juga, merawat ibunya. Merawat ibunya. Ibunya sendiri. Mereka bersaudara. Tapi tidak ada satupun dari anak-anaknya kecuali fulan ini yang mau merawat. Ibunya buta. Ya. Ibunya buta. Ya. Sehingga enggak bisa ditinggal walaupun sebentar. Ke kamar mandi, makan, yang melayani. Dan buta itu baru beberapa 1 tahun terakhir. Sebelumnya sudah sakit-sakitan segala macam. Ya. Tapi setelah mengalami kebutaan, harus didampingi terus. Ya. Maka hati-hati dalam berbicara. Jangan buru-buru memvonis. Bisa jadi orang yang kita anggap futur, yang kita bilang malas, yang kita katakan jarang hadir, dia lebih mulia dari kita. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Setelah dapat informasi begitu, kita ke sana. Saya ajak satu teman ke sana. Dan memang betul. Itu ibunya sudah tua di atas pembaringan begini. Buta, gak bisa lihat apa-apa. Karena tidak bisa melihat dan buta, gak bisa ditinggal lama-lama. Saudara kita ini dulu kerja di somel gitu ya, pabrik kayu, gaji besar. Tapi jaraknya jauh. Demi menjaga ibunya, dia keluar dari pekerjaan ini. Terus pekerjaannya apa? Serabutan. Tapi di sekitaran rumah 1 RT saja. Bersihkan kandang ayam, buat galian, potong bambu, melangsir material. Semua pekerjaan-pekerjaan serabutan itu dia terima, asalkan masih di lingkungan 1 RT. Kenapa? Maksimal 2 jam anaknya harus pulang. Karena ibunya buta. Gak ada anak yang lain mau merawat. 1 jam kerja, balik tanya pakai bahasa Jawa, "Unten apa ibu, apa yang dikersaki, semua apa yang saya bantu?" "Oh, rapopo, aman." Itu limit waktunya 2 jam. 2 jam dia enggak pulang, ibunya sudah teriak-teriak. Ya. "Jan," panggilannya itu. "Ijan, Jan. Jan." Sudah tua buta sendiri. Kan kecemasannya tinggi. Maka sebelum ibunya memanggil, anaknya pulang dulu. Wong 2 jam saja gak bisa ditinggal kok. Ini mau suruh ikut taklim. Yang lebih dari 2 jam. Suruh ikut kegiatan kerja bakti dan ta'awun. Di mana disimpan akalnya itu? Enggak. Itu contoh nyata. Kenapa saya katakan contoh nyata dan ini? Karena saya juga datang ke situ, saya cek. Walaupun kita beda kabupaten. Ya. Bahkan kawan kita ini demi merawat ibunya enggak menikah dia. Ya. Karena ibunya memang yang merawat dia. Sejak sebelum ibunya buta, buta itu baru 1 tahun terakhir. Ketika masih bisa melihat, iya ditinggal kerja, ditinggal taklim, ditinggal ta'awun. Tapi sejak buta, gak bisa kemana-mana. Ini yang saya maksud tadi contoh, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau kita yakin dia itu salafi, ya ahlu sunnah saudara kita, Jangan hanya karena apa perasaan-perasaan, kemudian sesuatu yang masih simpang siur, kabar burung, kemudian kita meragukan. Contohnya itu tadi. Ya. Itu penting sekali. Barakallahu fiikum. Kalau di lingkungan pondok, contohnya banyak. Jangan terburu-buru memvonis santri, menuduh dan mencurigai, kecuali memang ada bukti. Ya. Ada kasus kehilangan uang. Ini banyak contohnya. Saya sering menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya, bukan cuma satu kali. Saya bilang sering menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya. Kehilangan uang. Tak. Ya. Itu coba. Yang paling dicurigai siapa? Ya. Yang paling dicurigai itu, mohon maaf, seringkali dikaitkan dengan yang miskin. Yang miskin itu yang sering sekali tertuduh dia pencuri. Kenapa? Menurut logika mereka, padahal logika itu gak bisa diterima sepenuhnya. Yang kaya, uang jajannya sudah banyak, ngapain dia mencuri? Ngambil uang. Ini yang sering sekali tertuduh itu santri yang paling miskin. Atau yang miskin yang ini. Janganlah. Orang kaya itu apa memang tidak mencuri? Siapa yang mau ditanya nih? Oh, aduh ya. Orang kaya itu apa tidak mencuri? Hah? Atau orang kaya pun masih bisa mencuri? Hah? Oh, malah besar peluangnya mencuri. Ini kesaksian nanti. Ya, orang kaya pun bisa mencuri. Anak orang kaya pun bisa mencuri. Tapi saya bilang tadi, saya sudah menyelesaikan beberapa kasus begitu. Yang tertuduh selalu aja yang paling miskin. Dipikirnya yang miskin ini identik dengan mencuri. Siapa yang bilang? Anak orang kaya pun bisa mencuri dia. Ya. Artinya jangan terburu-buru untuk kamu kan yang mencuri. Itu sudah vonis itu. Sebelum periksa ini, periksa itu. Kamu belum mencuri. Kenapa? Gak mungkin ini uang jajannya banyak ini. Buat apa dia mencuri? Yang ini gak mungkin. Ini. Kenapa? Bapaknya ini sering datang bagi-bagi makanan. Ini kalau bukan ini. Kenapa? Dua anak ini yang miskin di tempat kita ini. Nanti itu. Yang tiga ini gak mungkin lah. Kalau bukan ini. Ini satu-satu dibangun, kamu mencuri kan? Bukan, Ustaz. Sudah vonis itu. Kamu mencuri kan? Itu kan sudah vonis. Bukan, Ustaz. Jangan bohong. Loh, jangan bohong. Yang satu juga sama. Kamu mencuri? Bukan, Ustaz. Jangan bohong kamu. Bohong. Kalau kamu bohong, itu nanti hukumannya lebih berat. Mengaku saja. Loh, belum ada buktinya kalau disuruh mengaku dia mencuri. Kan itu, apalagi terus ada apa namanya persekongkolan, dan itu banyak kasus-kasus begitu. Saya kira dalam sejarah hidup manusia yang namanya fitnah itu banyak gitu. Nanti yang temannya bilang ternyata uang yang hilang itu kan di saku jubah, ya kan? Nanti ada yang bilang itu ya saya lihat Ustaz dia tadi pegang jubah itu. Ya pegang jubah itu apa kemudian lantas mencuri? Lagi pula persaksian itu betul apa enggak harus diperiksa lagi, gitu. Hati-hati. Ya. Tidak setiap anak yang bersaksi kemudian kita terima. Dalam hukum Islam yang namanya persaksian itu kan ada syarat-syaratnya, iya kan? Dia baligh, dia berakal, dia adil. Adil itu artinya bisa dipercaya. Ini penting. Saya sampaikan kepada orang tua, kepada para pengajar baik putra maupun putri, bapak dan ibu. Ya. Kalau anak memberikan kesaksian harus dicermati, karena yang namanya anak itu belum memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Ya. Di pengadilan kesaksian seorang anak gak diterima. Ya. Termasuk juga di luar pengadilan kita harus hati-hati cuman, aku dipukul sama dia, hah? Begitu. Cek dulu. Anak saya bilang dia dipukul. Cek dulu, namanya saja anak-anak. Bukannya kita tidak percaya, bukannya kita menolak, atau bukannya kita tidak mau mengurusi masalah itu, bukan. Tapi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Itu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya yakin itu enggak bisa digeser hanya karena sesuatu yang sifatnya masih diragukan. Ya. Intinya agama kita mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus dibangun di atas keyakinan. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, bismillah. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang lebih utama, menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya sesuai dengan situasi dan keadaan. Ya. Tidak bisa kita mengatakan langsung secara mutlak menuntut ilmu itu lebih utama. Tidak bisa juga kita mengatakan secara mutlak berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama. Tetapi dilihat kondisi dan situasinya. Tentu yang lebih utama menggabungkan kedua-duanya. Menuntut ilmu tetap dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tapi seandainya harus memilih, maka dilihat, ya, dilihat ilmu yang dia tuntut itu ilmu yang sifatnya wajib atau sunnah. Ilmu yang dia cari itu kaitannya dengan kewajiban individu ataukah bukan. Dua, dilihat juga kondisi orang tuanya. Apakah masih ada saudara-saudaranya yang merawat dan memperhatikan orang tua, ataukah tidak ada lagi kecuali dia? Kalau memang tidak ada orang lain kecuali dia sebagai anaknya, ya berarti tidak ada pilihan lain. Pulang berbakti kepada orang tua, gak ada yang lain. Tapi kalau ternyata di rumah masih ada adiknya dua, masih kuat, atau orang tuanya juga masih kuat, sehat, ya, maka dia menuntut ilmu sambil ya memohon keridhaan dari orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya bilang pulang nak, kerja saja di rumah, sampaikan baik-baik, ibu, bapak, saya minta izin 1 tahun, saya minta izin 2 tahun, saya ingin belajar terlebih dahulu. Ya. Kalau disampaikan dengan cara yang baik, dengan sopan dan santun, saya yakin orang tua pun akan mengiyakan. Orang tua akan memilih memberikan ridho dan bersabar berpisah dari anaknya 1 atau 2 tahun. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain kecuali dia, ya, mungkin dia anak satu-satunya, atau dia adalah anak yang faham hukum berbakti, yang lainnya kurang, atau orang tua menyatakan merasa nyaman dengan dia dibandingkan kakak-kakak atau adik-adiknya, pulang. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu adalah aplikasi dari ilmu yang dia tuntut selama ini. Orang belajar dan menuntut ilmu itu kan ujung-ujungnya untuk dipraktekkan, guna diamalkan. Ketika sudah datang kesempatan untuk mengamalkan ilmu, kenapa kemudian dilewatkan? Berbakti kepada kedua orang tua. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, saya bekas pegawai bank. Hasil dari pensiunan di bank saya gunakan untuk modal usaha. Apakah hasil dari usaha saya itu halal atau haram? Kalau sudah terjadi, ya, baru sekarang mengerti hukumnya. Yang penting satu, banyak-banyak istighfar dan benar-benar bertaubat, ya, menyesal. Kemudian yang kedua, sering-sering bersedekah untuk membersihkan harta. Sementara usahanya lanjutkan. Ya, usahanya lanjutkan, tapi tadi banyak-banyak taubat, sering-sering sedekah untuk membersihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Di sini apa nanti sendiri? Yang informasi tentang pendidikan itu nanti apa sekarang sekaligus? Oh ya, baik, bismillah. Ada sedikit informasi saya sampaikan. Jadi tuntut poin saja langsung pada apa inti apa informasi yang ingin saya sampaikan. Satu, bahwa ustadz-ustadz kita ya, itu dalam satu tahun terakhir ini di tahun 2024 itu melakukan serangkaian musyawarah ya, pembicaraan-pembicaraan baik di apa di kalangan terbatas sampai kemudian lebih luas ya, itu bertahap juga ya, ada pertemuan Jogja 1, pertemuan Wonosobo, pertemuan Kulon Progo, pertemuan Jogja 2 ya. Demikian juga pertemuan-pertemuan yang lain itu secara apa berangkai ya, membahas tentang program dan sistem pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah, oleh Salafiyin ya. Yang mendorong untuk melakukan rangkaian musyawarah dan pembicaraan itu apa? Adanya kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak dan instansi pemerintah ke banyak pondok di Jawa ya. Terutama pondok-pondok pesantren yang jumlah santri-santriwatinya sangat besar, 800 sampai 1000 itu yang didatangin berbagai instansi tadi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian dari kecamatan ya, kemudian dari kabupaten kota itu berkunjung ya. Termasuk juga BNPT, Densus 88 itu juga melakukan kunjungan keliling ya. Apa yang disampaikan terkait status pendidikan yang dikelola oleh Ahlus Sunnah ya. Pemerintah ya, dengan apa perhatian dan juga kepeduliannya, pemerintah Indonesia yang memang ingin memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan hak sebagai warga negara, itu mengunjungi pondok-pondok pesantren itu, memastikan bahwa anak-anak yang belajar di pondok, santri dan santriwati ya, itu terdaftar sebagai pelajar resmi di Indonesia ya, sehingga mendapatkan hak-haknya nanti. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakatnya itu mendapatkan pendidikan yang layak, maka ada program wajib belajar dulu 9 tahun, kemudian 12 tahun, sekarang sedang dicanangkan 13 tahun. Oke Pak Guru ya, wajar, wajib belajar. Dulu kan 9 tahun, kemudian 12 tahun, sekarang 13 tahun. Ya. Menteri yang baru Mendikdasmen ini, Pak Abdul Mukti, Profesor. Ya. Nah, dikunjungi oleh berbagai instansi. Akhirnya dilakukan rapat itu. Ya. Karena ya kita Ahlus Sunnah itu punya prinsip dan prinsip itu kita pegang kuat. Adalah taat kepada pemerintah. Apa aplikasi dari prinsip itu kalau kemudian kita tidak taat? Apa percuma? Kita menyampaikan, kita bahkan apa memperjuangkan taat pemerintah, taat pada pemerintah, taat pada pemerintah. Buktinya mana? Begitu. Termasuk terkait dengan sistem pendidikan. Begitu. Sudah. Ternyata yang melatar belakangi kunjungan-kunjungan itu ada dua. Pertama, jumlah populasi salafi di Indonesia yang pertumbuhannya sangat signifikan. Pertambahannya cepat sekali. Sehingga itu menjadi atensi atau perhatian dari pemerintah, banyak salafi itu ya. Kalau dulu sedikit, 10 tahun yang lalu segelintir aja, sekarang yang namanya Salafi itu menjadi salah satu poros pemahaman beragama selain pemahaman-pemahaman yang tradisional sebelumnya yang sudah mengakar puluhan tahun bahkan ratusan itu. Sekarang pemahaman salaf itu dia muncul di permukaan. Ya. Saya tambahkan di sini pemahaman salaf dengan berbagai macam warnanya ya. Ya pokoknya yang sunnah-sunnah yang salaf-salaf itu dikumpulin jadi satu itu berdasarkan data gitu aja. Ini sudah punya pengaruh. Kenapa? Jumlahnya memang sangat banyak sekali. Dua, peraturan pemerintah, regulasi terkait tentang pendidikan itu juga berkembang. Dulu yang namanya nomor induk siswa tiap jenjang sekolah itu berbeda dengan jenjang yang berikutnya. NIS SD itu beda dengan NIS SMP, beda juga dengan NIS SMA. Tapi sejak 2017 ada perubahan atau perbaikan sistem, jadilah NISN atau NISN, nomor induk siswa nasional. Nomor induk itu berlaku seumur hidup. Dia SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, nomor induknya sama, itu terus. Dengan nomor induk itu akhirnya riwayat pendidikan setiap warga negara Indonesia itu bisa, itu tercatat dan terdata bisa dipantau. Dia dulu sekolahnya di mana, lulus apa tidak, drop out apakah tidak, pernah pindah ataukah tidak, itu akan ketahuan. Kenapa? Selalu diinput datanya. Nah, ketika program ini 2017 ditetapkan dan diterapkan, itu juga terintegrasi dengan kementerian-kementerian yang lain, termasuk ya Dukcapil, bagian kependudukan dan catatan sipil. Ya, itu terintegrasi. Kenapa? Di lembar KK, kartu keluarga, selain nomor, nama, tempat tanggal lahir, nama bapak, nama ibu, ya, itu ada juga status pendidikan. Ada yang SLTA sederajat, ada yang S1 setara 1, ya kan? Nah, anak-anak kita di kakak-kakak tersebut, ya, setelah update 2017, itu statusnya tidak sekolah. Ya. Kenapa? Terintegrasi dia. Putrinya Pak Abu Yusuf, itu kalau dicek di Dukcapil, statusnya tidak sekolah. Atau belum sekolah. Kenapa? Karena tidak punya NISN tadi, NISN tadi. Nggak punya nomor induk siswa nasional, nggak punya. Padahal itu dia terintegrasi. Ya. Anak-anak kita begitu. Maka muncul data, slot naik ke atas. Sekian banyak anak-anak Indonesia putus sekolah. Sekian anak-anak Indonesia itu tidak sekolah. Ada istilah APS, anak putus sekolah. Ada istilah AUSTIS, anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Data itu muncul. Pemerintah lihat, loh kenapa ini? Nah, kunjungan-kunjungan tadi dilakukan. Ingat prinsip Ahlus Sunnah itu taat pada pemerintah. Tidak ada ruang untuk berdebat di situ. Kita mau mendebat bagaimana? Oh enggak Pak, anak-anak kami sekolah Pak. Pagi sampai siang, pagi sampai sore. Itu yang asrama sekolah semua. Bapak lihat sendiri. Ini kan. Pelajarannya ada 17. Bisa kita adu itu. Mana lulusan-lulusan kalian dengan lulusan-lulusan kami? Tidak kalah lulusan-lulusan kami. Itu bukan ruang untuk berdebat. Ini yang datang itu pemerintah. Penguasa negeri ini. Ingat sekali lagi prinsip Ahlus Sunnah itu taat pada pemerintah. Taat pada pemerintah. Gitu. Pemerintah menjelaskan walaupun tiap hari belajar, Tapi kalau belum terdaftar, belum ada izin operasionalnya, belum menyelenggarakan pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah, berarti statusnya belum belajar. Ah, nggak bisa. Anak kami pintar-pintar ini maksudnya. Prinsipmu sebagai ahlus sunnah di mana taat pada pemerintah itu? Ya. Akhirnya dibahas tadi saya katakan rapat ustadz-ustadz kita musyawarah merumuskan masalah. Ya akhirnya pada bulan September ya. Ya pada bulan September atau Oktober saya lupa, dua bulan yang lalu diadakanlah apa namanya rapat asatidzah seluruh Indonesia di Yogyakarta. Ya. Peserta itu sampai 250 sekian. Ya, bulan Oktober. 7 sampai 8 Oktober di Pondok Pesantren Al-Ansor Sleman Yogyakarta. Itu 250 dari ustaz-ustaz dari Aceh sampai Papua. Yang tarakan ini terlupa. Ya, saya yang salah ini. Harusnya saya yang ingat. Tapi kemarin saya sudah rekomendasikan Ustaz Latif untuk masuk di grup koordinasi pendidikan ustaz-ustaz. Jadi Ustaz Latif sekarang satu grup dengan ustaz-ustaz kita. Ya, supaya mengikuti perkembangan. Ya. Akhirnya rapat sudah kita putuskan. Kita ikuti apa maunya pemerintah. Sudah. Ya. Sehingga saat ini di pondok-pondok pesantren di Indonesia, bukan cuma di Jawa, tapi semua peserta pondok peserta rapat dan kemudian yang tidak ikut rapat pun akhirnya dilibatkan juga diingatkan, mereka menempuh jalur resmi. Resmi itu artinya mengurus pendaftarannya, izin operasionalnya, ya. Kemudian nanti sistem pendidikannya bagaimana. Ya. Sekarang pondok-pondok itu mendaftarkan murid-muridnya kalau belum bisa menyelenggarakan sendiri, mendaftarkan anak-anaknya, santri-santrinya ke program-program kejar paket. Ada dua, kalau bukan PKBM yang dikelola oleh swasta, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau SKB, Sanggar Kegiatan Belajar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Sebenarnya sistem pendidikan yang diinginkan pemerintah pilihannya banyak. Yang melalui jalur Kementerian Pendidikan banyak, melalui jalur Kementerian Agama juga banyak, terpadu juga banyak. Ya, sampai ada pilihan kejar paket tadi. Ya. Baik yang PKBM maupun yang SKB. Gitu. Bahkan yang sistem pesantren itu sangat diakomodir. Ada sistem pendidikan yang diakui oleh negara ya, tanpa apa merubah sistem pesantren. Kurikulumnya silahkan buat kurikulum sendiri. Pengajar-pengajarnya silahkan tentukan sendiri. Waktunya bebas, silahkan tentukan sendiri. Tempatnya bebas, silahkan tentukan sendiri. Yang penting ada beberapa mata pelajaran wajib itu disampaikan. Matematika, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Pendidikan wawasan kebangsaan itu disampaikan. Ya. Maka saat ini situasi pendidikan kita di Indonesia untuk kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin itu sedang menuju ke sana. Ya. Melaksanakan apa namanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sana ada konsekuensi-konsekuensinya. Tapi konsekuensi-konsekuensi itu ketika dicari fatwa-fatwa para ulama, konsekuensi itu silahkan dijalankan. Contoh, pasang foto presiden, foto wakil presiden di ruangan kelas atau di kantor. Ya. Bikin tiang bendera merah putih di halaman. Ya. Mengarahkan anak-anak untuk menghafal Pancasila, menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kan konsekuensi kalau kita ingin mendaftar resmi dapat izin operasional, nilai-nilai nasionalisme itu akan dihitung juga oleh asesor. Ya, kita ngajukan izin nih di Pondok Darul Athar Tarakan. Nanti udah verifikasi, nanti ada visitasi namanya. Visitasi itu kunjungan para penilai. Gitu Pak Budi ya. Visit ya, visit ada visit. Kalau istilahnya visitasi itu ada kunjungan. Nanti yang paling dinilai itu aspek nasionalismenya itu. Bukan cuma kurikulum mengajarnya dan lain-lain. Ini NKRI atau bukan? Nanti. Terus hukumnya bagaimana itu? Pasang gambar makhluk bernyawa, foto presiden wakil presiden. Eh bro, KTP-mu itu ada gambarnya siapa? SIM-mu itu ada fotonya siapa? Paspormu itu ada fotonya siapa? Ini kan terpaksa. Terpaksa untuk pribadimu boleh, tapi terpaksa untuk kepentingan umum gak boleh. Di mana diletakkan akalnya itu? KTP, SIM, paspor dan yang lain-lain itu loh. Ya. Itu untuk kepentingan siapa juga? Pribadi. Kepentingan pribadi saja kamu lakukan kok. Nah ini untuk kepentingan umat, untuk maslahat pendidikan anak-anak. Terus gak boleh. Gak bisa diterima itu. Ya. Kalau gak bisa nih pasang gambar makhluk bernyawa, itu HP-mu penuh gambar makhluk bernyawa itu. Tiap hari apa yang kau lihat untuk dirimu sok-sokan, ya kan? Ketika untuk kepentingan pendidikan, kamu nggak boleh apa ini? Lah untuk kamu sendiri tiap hari kau penikmat YouTube, ya. Tiap hari kau buka itu berita-berita itu, biasa-biasa saja kok, itu. Apalagi, ya. Ini untuk kepentingan yang lebih umum, maslahat yang luas. Nanti ada dokumentasi. Iya, biarkan dokumentasi. Oh, hari-hari kita juga begitu kok. Kenapa? Karena untuk mendapatkan izin operasional itu harus ada dokumentasinya. Dokumentasi ketika pembelajaran. Ustadznya di foto, ustadznya di video, murid-murid. Tapi kan untuk dokumentasi, untuk pemberkasan namanya, untuk pemberkasan. Memang ada kegiatan belajar mengajarnya. Ya. Itu hasil rapat ustad-ustad kita. Lagu Indonesia Raya, para ulama memberikan keterangan Syekh Bin Baz yang saya ingat. Selama tidak diiringi musik, sekedar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Boleh. Itu Syekh Bin Baz fatwanya. Selama tidak diiringi gitu ya. Itu kalau ada alat musiknya, ya kan? Pak Saiful hafal kan Indonesia Raya? Kalau pas upacara ada alat musiknya enggak? Sekarang malah ada. Lebih apa? Nah itu yang enggak boleh. Tapi kalau sekedar Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, ah itu. Sekarang pondok-pondok di Jawa mereka menghafalkan itu, Pak. Jadi yang ditarakan jangan ketinggalan, gitu. Oh, itu nilai kebangsaan dinilai situ. Gimana? Ya kan mau dapat izin operasional tapi ternyata bukan NKRI. Pancasila enggak hafal. Ya. Itu penting. Kenapa? Maslahat. Ini untuk kebaikan kita. Kebaikan anak-anak kita sendiri. Tidak lagi dicurigai ini dan segala macam. Kalau dulu, iya salafi sedikit. Enggak begitu kelihatan, enggak begitu berpengaruh. Tapi sekarang banyak. Ya. Coba sekarang bayangkan. Dan ini terjadi. Ketika para pemangku kebijakan. Mereka dapat data real. Sekian ribu anak-anak ini, bahkan puluhan dan ratusan ribu anak-anak Indonesia tidak sekolah statusnya. Mereka saat ini sedang belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan Pancasila, tidak hafal lagu Indonesia Raya, yang tidak upacara bendera, terutama 17 Agustus, ya kan, yang tidak mengajarkan wawasan kebangsaan, anak-anak ribuan puluhan ribu itu tidak tahu sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya. Tidak ada simbol-simbol negara di lembaga-lembaga tersebut, foto presiden, wakil presiden dan Garuda. Ya. Kemudian mengharamkan pemilu dan segala macam. Itu para pemimpin kita itu bahaya ini. Ini kalau dibiarkan akan menjadi suatu kelompok yang intoleran, mengarah kepada radikal. Apalagi di sisi yang lain, para pelaku teror itu ciri-cirinya sama dengan ini. Kan mereka gak tahu hakikat sebenarnya di dalam kita, beda, memang beda. Tapi mereka kan gak tahu, taunya yang kelihatan aja. Bisa dipahami gak? Iya, taunya yang kelihatan aja. Sama ini, beda, sama. Gitu. Sama-sama gak ada upacara. Anak-anak yang gak hafal Pancasila, sama itu jenggotan, celana cingkrang, jubah perempuan pakai cadar, sama ini. Gitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada kasus di Jawa Timur, ada yang tertangkap Densus, anak remaja usia 19 tahun. Ketika diperiksa di BAP, ini sejarah anak ini, sekolahnya di pondok-pondok salafi, pondok-pondok kita, yang berapa bulan yang lalu ditangkap itu. Ingat kan? Ya, bulan Juli atau menjelang Agustus, awal-awal Agustus. Ya. Itu kan dihubungkan yang namanya aja penegak hukum. Dengan Pak Polisi ada di sini. Ya. Polisi itu apalagi penyidik itu berpikirnya bukan sesederhana itu. Dicari apa yang membentuk si anak ini pola pikirnya begitu. Dia riwayat belajarnya, pondok ini. Apa keterkaitannya ini? Gitu. Jadi maksud saya, barakallahu fikum, para pengurus, ustaz-ustaz, ustazah, abah dan umahat, sudahlah. Ya, kita ikuti pemerintah saja. Ya, aman, dan itu sesuai dengan prinsip yang kita pegang Ahlus Sunnah. Ya. Karena kalau kita tidak ikut, kita tidak taat, saya bertanya, sesuai prinsip Ahlus Sunnah ini, saya bertanya, kalau kita tidak mau ikut apa yang diinginkan pemerintah? Enggak, mau, tolak, enggak bisa. Ini sekarang saya tanya, selaku Ahlus Sunnah, Abu Yazid, Pak Aslim, kalau pemerintah mengatakan Pondok Darul Azhar kami tutup, pemerintah berhak enggak? Mau protes? Mau demo? Enggak, saya tanya, prinsip Ahlus Sunnah yang kita pegang selama ini, pemerintah bilang, sudah tutup saja pondok itu, bekukan izinnya, yayasannya cabut. Kalau pemerintah mengatakan seperti itu, misalkan di forum Forpinda atau mungkin melalui Kesbangpol turun, Abu Yasin mau mencaci maki pemerintah? Ahlus Sunnah loh, mau mendoakan jelek pemerintah? Gak mungkin. Mau demo? Gimana Abu Yusuf? Abu Noval? Gak mungkin. Kita Ahlus Sunnah, selama ini kita mengharamkan demo. Dan pemerintah begitu. Pemerintah itu kalau membuat aturan sudah disosialisasikan maksimal, gak nurut, apa yang dilakukan pemerintah? Bredel. Contohnya ada atau enggak? Di Indonesia yang enggak nurut kemudian ditutup. Banyak enggak? Banyak, ada apa enggak? Banyak. FPI tutup, HTI tutup. Iya, JI tutup, JAD tutup. Iya kan? Yang yayasan-yayasan, yang ormas-ormas kecil-kecilan itu tutup. Bukan. Karena pemerintah itu punya kuasa. Nah sebelum itu terjadi pada kita, dan itu sudah terjadi di yang lain, karena gak nurut itu tutup. Bukan cuma masalah pendidikan, semua kegiatan di Indonesia ini kalau gak nurut sama pemerintah, dia makan Gak ada izinnya dia makan. Kok gak jawab ini? Ragu masih. Kalau gak ada izin dia makan sama pemerintah, tutup. Tapi sebelum ditutup pemerintah melakukan pembinaan. Usaha kalau gak ada izin, tutup. PT apa semua, CV gak ada izinnya. Misalkan izinnya bodong, tutup. Ya, pendidikan juga sama. Pemerintah gak mau pusing intinya itu. Padahal sudah sabarnya luar biasa. Ya. Coba yang ikut PKBM itu satu orang dikasih dana 1,3 juta. Betul enggak, Pak? Ikut kejar paket itu loh. Pemerintah kasih modul, kasih uang supaya belajar. Nanti dapat ijazah juga. Sampai seperti itunya pemerintah. Lalu itu wah. Gitu. Belajar dari negara-negara tetangga. Malaysia, Brunei Darussalam, negara-negara Islam itu. Tapi akhirnya apa sekarang? Ceramah tidak boleh asal ceramah. Ya kan? Buat taklim nggak boleh asal tempat buat taklim. Karena saya pernah di Malaysia, di Johor, di Kuala Lumpur, Singapura juga gitu. Saya juga pernah satu kali ke Singapura ngisi taklim. Syaratnya luar biasa. Harus ada permit, ada izin. Ya kan? Izin dari kerajaan, khutbah Jumat aja seragam Malaysia itu. Mau dibegitukan kita di Indonesia. Indonesia dulu sempat ada apa namanya sertifikasi dai, ya kan? Yang boleh menyampaikan ceramah itu hanya ditentang ya pemerintah, oke. Okay. Ya enggak ada, sudah terserah bebas. Kita di Indonesia itu sudah sangat-sangat dimudahkan oleh pemerintah. Bikin taklim begini ada pemberitahuan, Abu Yazid? Kemana? Pak RT. Lurah? Nah, Polsek? Enggak. Saya tanya sama Abu Yazid, Pak Yusuf. Kegiatan seperti ini mendatangkan pembicara dari luar. Mestinya. Ada enggak pemberitahuan ke Polsek? Harusnya. Tapi kita lakukan. Enggak ditegur. Paling Polsek. Nah, kelompok ya Abu Yazid kayak gitu emang. Emang. Atau mas gimana ada senior kita Pak Taryono di sana, apalagi ada Bu Yusuf ya Pak Sunardi, aduh itu padahal kalau jujur-jujur mereka tolonglah kami dikasih surat pemberitahuan aja udah nggak mungkin kami halangi kok, nggak mungkin dihalang-halangi itu, cuma buat surat pemberitahuan kepada Kanit Intel Kampolsek apa namanya di sini kecamatannya, ya Polsek Tarakan Baru cuma bersurat ya, tanda tangan Ustaz Latif, tanda tangan apa Abu Yasin, gitu aja udah seneng kok mereka, oh ada kegiatan rupanya. Tapi pemerintah kita nggak apa-apa lah gitu, yang penting aman itu aja, harusnya begitu. Tapi ya kita nggak boleh kemudian merasa aman-aman saja ya. Maka dari itu melalui kesempatan ini saya termasuk sosialisasi, saya minta dukungan ya kepada semua pihak untuk para pengurus di sini, ada Ustaz Latif, ada Bu Yasin, Pak Taryono, kita dukung sama-sama nanti kalau misalkan ada proses untuk mencari izin operasional pendidikan di sini. Ya. Kalau memang tidak mampu menyelenggarakan sendiri sesuai dengan program pemerintah, kita daftarkan anak-anak kita secara kolektif, jangan sendiri-sendirilah. Kita kan bareng-bareng secara kolektif kita daftarkan bareng-bareng ke PKBM terdekat. Ya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Nanti kita nego, Pak Budi yang nego, Pak Saiful yang nego. Karena itu pengelola PKBM SKB Setarakan ini kalau bukan muridnya Pak Saiful dan muridnya Pak Budi, itu juniornya Pak Budi sama Pak Saiful. Di lobi bahwa nanti ketika mengadakan ujian di tempat kami sendiri, yang menyampaikan materi serahkan saya sama Pak Budi gitu. Di lobi seaman-amannya, karena kalau tidak nanti akan campur gabung, materinya nggak bisa diseleksi. Ketua PKBM yang di dekat Samsat itu muridnya Pak Budi, itu Pak Budi alumni, itu alumni itu yang murid. Mana sih? Nggak apa-apa. tetap muridnya Pak Budi, orang satu sekolahan kok. Gitu. Jadi didaftarkan. Nanti kalau sudah itu nanti ketika didaftarkan, tak anak-anak kita di sini putra maupun putri itu dapat nomor induk siswa nasional. Harus foto Ustaz, iya Ustaz-Ustaz kita di Jawa, pondok-pondok di Jawa itu pakai foto semua. Itu tadi, loh, foto untuk KTP SIM itu kita lakukan kok. Ini juga haknya anak, mereka punya ijazah. Walaupun yang kita kejar bukan ijazahnya, bukan. Bukan. Mau nilainya apa 90-80 itu nanti urusan belakangan itu. Yang penting kita taat pemerintah aja. Ketika didaftarkan di PKBM, itu nanti langsung muncul. Ya, muncul di website Kementerian Pendidikan itu. Nah, ini NISN namanya. Namanya muncul, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, itu yang didata muncul. Berarti sudah terdaftar resmi sebagai pelajar di Indonesia. Dan itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, itu yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Hindari perdebatan lah. Udah paling aman itu udah ikut kebijakan ustadz-ustadz kita. Dan ustadz-ustadz kita mereka musyawarahnya itu rangkaian kok. Ya, kalau mau keterangan lengkapnya fatwa-fatwa para ulama, saya juga bawa ini file-filenya. Tapi bahasa Arab. Ya kan? Yang jelas. Ya kan, para ustadz kita ketika menyampaikan kebijakan ini bukan berdasarkan hawa nafsu, itu sudah melalui proses musyawarah yang panjang sekali. Fatwa-fatwa ulama kita banyak dalam setiap poin yang sudah disampaikan tadi, begitu. Kemudian ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita yang senada dengan apa yang saya sampaikan juga sudah banyak dan tersebar. Kalau boleh saya kasih rekomendasi, nanti di share Pak Abu Yasin taklimnya Ustadz Muhammad Rijal LC. Itu di share di grup Tarakan. Saya minta didengarkan. Kan gitu sampai tuntas. Enggak usah pakai tombol tekan subscribe, enggak usah kan. Baik, dengarkan sampai selesai. Itu kira lebih 1 jam berapa. Tolong didengarkan. Kalau yang saya sampaikan ini kan kesimpulan-kesimpulan. Kalau beliau ustaz-ustaz kita udah sosialisasi, tiap-tiap pondok juga sosialisasi, ya kan. Apa namanya itu untuk menguatkan kita bahwa pilihan ini adalah pilihan yang benar sehingga kita tidak ragu lagi. Wallahu a'lam bishawab, saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.